إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahmati Allah, dengan sebab pancaroba banyak saudara kita yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan tidak sehat alias sakit, bahkan juga barangkali dari keluarga kita. Dan pancaroba mungkin kita melihat betapa terik dan panas matahari, tapi kita jangan sampai lupa, ya, bisa mengurangi atau bisa juga merusak tauhid kita. Insya Allah pada bab-bab berikutnya juga dibahas tentang tidak bolehnya mencela masa, mencela waktu. Ya, Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana ad-dahru qalibul laila wan nahar. Manusia telah menyakiti aku, kata Allah, dengan mencela waktu, mencela masa. Akulah masa di mana aku yang menggantikan siang dan malam, termasuk panas dan hujan adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terbesit dalam benak kita, kemudian kita mencela dan mencaci. Termasuk juga dalam bab tauhid berikut nanti di belakang-belakang itu ada tidak boleh mencela angin. Ya. Kalau ada angin kencang, maka doa kita, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihir riyah atau hadhihir rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang ada di dalam angin serta segala sesuatu yang ditiup oleh angin tersebut. Aku berlindung kepada Engkau dari angin itu dan keburukan yang ada di dalamnya, serta berlindung dari segala yang dikeburukan yang dihempas oleh angin. Nah, itu larinya adalah kepada tauhid. Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, bahwa ketika kita dihadapkan dengan ujian di mana ujian itu bisa menjadi dua kutub, mengurangi nilai tauhid atau bahkan bisa merusak tauhid. Namun kalau kita menempuh jalan yang benar, justru malah menjadi tauhid. Seperti mencela masa, mencela waktu, mencela cuaca, sama halnya dengan mencela Allah, karena Allah yang menciptakannya. Di situ tauhid rububiyah. Mencela angin, mencela Allah Ta'ala, para jemaah. Nah, namun diberikan solusi, berdoa. Doa adalah tauhid. Ad-du'a huwal ibadah. Nabi bersabda, doa adalah ibadah. Dengan demikian, kita sakit, ya, maka harus yakin. Wa idza maridtu fahu yashfin. Kalau aku sakit, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Tidak bertentangan antara at-tawakkul dengan al-akhdu bil asbab. Juga dalam Fathul Majid jelaskan juga, ya, al-akhdu bil asbab asabas sunnah, wa tawakkul asabat tauhid. Orang yang mengambil sebab seperti berobat, juga termasuk ruqyah, ambil sebab sebab yang disyariatkan, maka itu sesuai dengan sunnah. Dan orang yang bertawakal sesuai dengan tauhid, mengambil sebab tidak bertentangan dengan tawakkul. Ini masih dalam pembahasan kita, ya, kita sedang melanjutkan pembahasan dari masail, ya, atau fawaid yang bisa kita ambil dari pembahasan bab man haqqaqat tauhid dakhala al-jannah. Ya, sekarang banyak yang sakit untuk berobat. Tidak berobat apakah boleh? Ya, saya pernah saya sampaikan, ya, pada antum, saya pernah bertanya waktu di Haram itu ada majelisnya Syekh Adam. Kemudian beliau mengatakan, ya boleh kalau orang itu kuat untuk tidak mengambil sebab, hanya bertawakal kalau kuat. Oleh sebab itu di dalam kajian kita yang sudah kita bahas pada waktu-waktu lalu, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau mengatakan ruqyah itu mengurangi kesempurnaan tauhid tapi tidak tercela. Nah, ini mengurangi kesempurnaan tapi tidak tercela. Ya, sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Nah, sekarang banyak yang sakit. Silakan berobat. Ya. Tidak tercela. Ya, kalau tercela ya terpuji karena Nabi juga beliau meruqyah dan juga diruqyah. Ya, beliau meruqyah juga diruqyah. Ah, di sini juga kaitannya dengan obat. Kalau berobat tercela, ya tentu saja tidak ada yang namanya pengobatan. Apakah namanya atibun nabawi atau pengobatan konvensional? Ya, namun tetap dikatakan mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, tapi tidak tercela. Karena orang yang mulia di atas muka bumi ini, bahkan yang paling mulia Nabi Muhammad SAW meruqyah dan diruqyah. Ya. Demikian, kemudian kita lanjutkan sampai pada masail yang ke-11, ya, al-hadi asyara. Jadi begini para jemaah, saya ulang lagi pembahasan al-qaulul mufid ala kitabit tauhid. Kita bahas matannya, ya, dan juga syarahnya. Matannya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke 11 dari matannya, ya. Matan kitab tauhid. Al-masail yang ke-11 adalah qala al-mu'allif rahimahullah al-hadiyatu asyarah ardul umam alaihi salatu wassalam, yaitu diperlihatkannya umat-umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis yang terdahulu, ya, diperlihatkan kepada Nabi, ya, beliau mengatakan uridat alayya al-umam. Hadis Ibnu Abbas telah diperlihatkan kepadaku para umat, ya, diperlihatkan. Ya, ini menunjukkan juga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ke-12, anna kullu ummatin tuhsyaru wahdaha ma'ah nabiyha. Bahwa setiap umat itu akan dikumpulkan, ya, sendiri-sendiri bersama dengan nabinya. Termasuk kita, Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yumha biyal kufru wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nas ala qadami wa ana al-aqib wal aqib alladhi laisa ba'dahu nabi. Aku adalah Muhammad, nama beliau. Juga aku adalah Ahmad. Aku juga Al-Mahi, nama beliau, di mana kekufuran dihapus dengan perantaraanku. Dan aku juga Al-Hashir, yaitu yang mengumpulkan, Al-Mahi yang menghapus, Al-Hashir yang mengumpulkan, di mana manusia dikumpulkan, Alladhi yuhsyarun nas ala qadami. Dikumpulkan di depanku. Nah, di sini uridat alayya al-umam. Ini untuk Nabi Muhammad. Namun masing-masing umat dikumpulkan sesuai dengan nabinya masing-masing. Sementara kalau nabi kita yang mulia, semua umat dikumpulkan di depannya. Ya itu, ya. Al wa ana al wa ana al-hashir alladhi yusharu nas ala qadami wa ana al-aqib wal aqib alladhi laisa ba'dahu nabi. Dan aku ada al-hashir yang mengumpulkan di mana manusia, bukan hanya umatnya, tapi manusia. Kalau tadi hadis Ibnu Abbas, uridat alayya al-umam, telah dikumpulkan di depanku, diperlihatkan kepadaku para umat, berarti umat semuanya. Nah, namun setiap umat bersama dengan nabinya, ya. Wal-aqib alladhi laisa ba'dahu nabi. Adapun al-aqib maknanya tidak ada nabi setelah aku, ya. Kemudian as-salithah asyarah, qillatu man istajaba lil anbiya. Masalah yang ke-13 adalah sedikitnya orang, ya, yang menyambut seruan para nabi, sedikit. Ya. Kenapa? Karena ada juga nabi punya umat 2 orang. Ada juga yang punya umat 1 orang. Bahkan ada yang tidak punya umat sama sekali. Ya. Tidak ada umat sama sekali. Dan umat yang sekarang ada 2 macam. Yang pertama umatun dakwah, yang kedua umatun ijabah. Nah, umatul ijabah inilah orang Islam. Adapun umatul dakwah Yahudi dan Nasrani. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa annahu kana min ashabin nar." Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, demi zat yang Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun, ya, dari manusia, la yasma'u bi ahadun, dari umat ini, tidak seorang pun yang mendengarkan tentang kenabianku, tentang risalahku, dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal, tidak beriman dengan yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni api neraka. Ah, berarti umat di sini umatut dakwah, umat yang diseru. Ya. Umat yang diseru. Oleh karena itu, saudara punya teman di kantor beda agama, dakwah kita kepada mereka dengan dakwah bil hal. Dengan dakwah bil hal, perbuatan. Ya. Sehingga mereka tertarik dengan akhlak Islam. Adapun umat Islam ya dengan ilmu. Ditambahkan ilmu, ditambahkan iman. Tentu saja kegiatan yang kita lakukan tujuannya untuk menambah ilmu dan menambah keimanan kepada Allah. Memang sedikit yang menyeru, yang apa namanya, yang menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, seruan Nabi Muhammad kepada kita dan Nabi sebelumnya sama, yaitu tauhid. Syariatnya berbeda. Dan ingat, seruan Allah dan Rasul namanya syariat. Dan syariat artinya apa? Manba'ul ma, mawaridul miyah, yaitu sumber mata air. Berapa kali saya sampaikan surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan seruan Rasul ketika mengajak kepada kalian kepada apa? Sesuatu yang bisa memberikan kehidupan. Artinya, ajakan dan seruan Allah serta seruan Rasul itu semua memberikan jaminan kehidupan. Dan itu disebut dengan syariat. Syariat itu adalah manba'ul ma, sumber mata air. Bismillah. Dan sumber mata air adalah sumber kehidupan. Ya. Dengan demikian, kita harus menguatkan dan menajamkan mindset kita, cara pandang bahwa semua aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulullah, ya, sebagai Rasul, itu adalah sumber kehidupan. Meskipun sebagian orang karena tingkat iman semakin tahu semakin tahu ilmu, semakin merasa terkekang. Sebenarnya tidak. Kita tinggal mindset kita aja saja. Semakin tahu ilmu, semakin merdeka. Semakin merdeka dari apa? Dari kekangan hawa nafsu. Karena mereka yang mengatakan bebas menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, ya. Antum bisa buka firman Allah bahwa orang menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan. Surat Al-Furqan ayat 43. Ya. Surat Al-Furqan ayat 43. Nah, jadi kita ketika menyeru atau menyambut seruan Allah dan seruan Nabi, menunjukkan kita itu siap untuk menerima segala sesuatu yang berikan jaminan kehidupan. Ya. Ah, ternyata orang yang menyambut seruan tersebut tidak banyak, ya. Oleh sebab itu dikatakan dalam Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit ya dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang pertama kali itu asing. Kemudian satu saat akan datang dalam keadaan asing, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap ghuraba, asing. Kenapa dianggap asing? Karena mau berpegang teguh kepada agamanya, dianggap asing. Ar-Rabi'ah Asyara yang ke-14 adalah anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu, bahwa nabi yang tidak ada pengikutnya, yang tidak ada seorang pun yang menyambut seruan nabi, maka nabi itu ya'ti wahdahu, dia datang sendiri, ya, sebagaimana dalam hadis sebelumnya, yaitu wan nabi wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wan nabi wa laisa ma'ahu ahadun. Ada nabi tidak seorang pun, ya, bersama dia pengikut. Satu pun tidak ada pengikutnya. Tapi para nabi tetap berdakwah. Para anbiya tetap berdakwah. Oleh sebab itu, mari kita menyadari dengan sepenuhnya untuk menjadi, ya, apa namanya, penerus dakwahnya para anbiya. Meskipun barangkali kita bukan sebagai penyeru secara langsung, secara tidak langsung dengan perbuatan, dengan hal, ya. Kemudian juga dengan kita mensiarkan dakwah tauhid, bahwa dakwah tauhid tidak akan pernah ada kerugian sedikit pun. Bahkan sebaliknya, dakwatut tauhid akan memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Dan pertolongan Allah tidak harus selalu dirasakan ketika di masa hidupnya. Nabi yang tidak ada pengikutnya tetap saja istiqomah. Istiqomah merupakan karunia Allah Ta'ala. Istiqomah merupakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selebihnya kita bisa menyemarakkan, mensiarkan dakwah tauhid, menyampaikan kepada siapapun dakwah tauhid. Artinya peluang sangat banyak. Dan kita tidak boleh berkecil hati, ini Nabi tidak ada. Tidak ada pengikutnya, tapi tetap menjalankan dakwah tauhid. Ya. Apalagi kita masih ada orang yang mau mendengarkan. Bahkan berapa banyak dulu kita berkubang dengan lumpur kesyirikan. Kemudian para ulama, mereka pewaris para nabi, al ulama hum warasatul anbiya lam yarithu dinaran wala dirhama walakin warasul ilma faman akhadha akhadha bihadin wafir. Nabi bersabda, para ulama pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewarisi dinar, juga tidak pula dirham, tapi mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang menyambut, menerima dan mengambil dakwah tersebut, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Nah, tentu kita ini harus berupaya menjadi umat yang baik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi dzalimun nafsi muktasid dan sabiqun bil khairat binillah. Surat Fatir, ya. Surat Fatir ayat 32. Tsumma aurasnal kitaba alladzina istofaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muktasid. Jadi perhatian kita, kemudian yang kami pilih di antara mereka, satu golongan pertama zalimun li nafsih, kata Ibnu Rajab dan juga Ibnu Taimiyah, dia adalah orang yang bisa belum bisa menjaga yang wajib, ya kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan, yang haram juga dikerjakan. Masuk golongan Nabi, umat Nabi Muhammad, tapi golongan zalimun li nafsih, dolim kepada dirinya. Ya. Yang kedua adalah muktasid, tengah-tengah. Siapa dia? Yang wajib bisa dijaga, yang haram ditinggalkan. Meskipun belum bisa menjaga yang sunnah. Itu muktasid. Dan dimasukkan kategori wali Allah, meskipun tingkatan yang paling rendah. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat biiznillah, orang yang bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah. Siapa mereka? Ibnu Katsir dan juga yang lainnya, Ibnu Rajab dan yang lainnya menjelaskan itu apa? Mereka adalah orang-orang yang bisa menjaga yang wajib, meninggalkan yang haram, menambah dengan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, yang mubah pun dipilih, ada manfaat dikerjakan, tidak ditinggalkan. Ini adalah tingkatan umat Nabi Muhammad paling tinggi, bahkan disebut sebagai wali Allah, tingkatan yang paling tinggi. Nah, ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat Nabi Muhammad paling besar, paling banyak dari sisi kamiyah dan kaifiyah, dari sisi kuantitas dan kualitas. Nah, mari kita berusaha untuk menjadi umat Nabi Muhammad dari sisi kuantitas dan juga kualitas. Ya. Kuantitas dan kualitas. Kuantitas sebagai bilangan dari sekian banyaknya kaum muslimin, kualitas bilangan dari sekian banyaknya orang-orang muhsinin, ya, karena muslim, mukmin, muhsin, Islam, ya, Islam, iman dan ihsan. Ihsan paling tinggi. para jemaah. Kita berusaha terus naik dan terus meningkat. Dengan kita menghadiri majelis ilmu, harapan kita meningkat. Ya, harapan kita meningkat, iman kita. Kemudian yang ke-15, samratu hadzal ilm wa huwa adamul iqtirar bil kasrah wa adamuz zuhdi fil qillah. Buah dari ilmu ini, ya, hasil dan buah dari ilmu ini yaitu apa? Tidak terkecoh dengan kuantitas, dengan banyak dan sedikitnya, dan juga wa adamuz zuhdi fil qillah, juga tidak zuhud, tidak menerima begitu saja dengan sedikitnya. Wah, ini masya Allah luar biasa. Kadang orang terkecoh dengan banyaknya orang sehingga terjerumus ke dalam kesombongan, terjerumus yang penting banyak. Oh, jangan disampaikan tauhid, itu bisa mecah belah. Jangan sampaikan yang lain. Sudah sampaikan apa? Sampaikan sakitnya di sini. Masa judul pengajian sakitnya di sini? Ya, ternyata itu judul apa sakitnya di sini? Judul apa? Dangdut, betul ya? Iya. Itu. Itu kenapa? Karena al-iqtirar bil kasrah, supaya orang banyak yang hadir. Jangan terkecoh. Ya. Akhirnya apa? Kalau memang betul sakitnya di sini, maunya itu kalau dicabut sakitnya di sini. Sementara sakitnya di sini itu sudah tenggelam. Ya, kemasyhurannya sebagai apa? Judul lagu dan maksiat. Ya, ma'azif maksiat. Yang nyanyi perempuan, dia perempuan juga maksiat. Ya, tidak boleh diambil untuk hal yang baik ini. Ya, terkecoh dengan apa? Jumlah. Tapi juga apa? Wa adamu zuhdi fil qillah. Jangan merasa cukup dengan sedikit. Ini masya Allah adil. Oleh karena itu, yang banyak jangan terkecoh, yang sedikit jangan merasa cukup. Akhirnya apa? Konsekuensinya, yang banyak tetap istiqomah mengajak kepada tauhid dan sunnah. Jangan pakai label yang macam-macam. Ini diantaranya ya, tentu diantaranya. Kemudian juga kualitas juga diperhatikan. Kualitas iman. Betul, kalau pengajian yang bersifat insidental, ya, tematik, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan terus-menerus tematik. Ya. Karena apa? Untuk kualitas. Kalau kajian kitab tertentu, maka dia akan terarah. Demikian juga wa adamu zuhdi fil qillah. Jangan merasa puas atau merasa apa? Zuhud, merasa cukup dengan sedikit. Sudah enggak usah disebarkan biar tidak riya. Pengajian enggak bisa disebarkan biar tidak riya. Justru disiarkan, diajak. Ya. Ah, ini beliau mengambil faedah ya dari masalah tersebut. Ini. Nah, kan apa? Pada sebelumnya beliau mengatakan ya pada faedah yang keberapa tadi? Nah, ke-9. Bahwa keutamaan umat Nabi Muhammad bil kamiyah wal kaifiyah. Apa kamiyah? Bilangan. Apa kaifiyah? Kualitas. Jadi kuantitas dan kualitas. Tapi jangan terkecoh dengan banyaknya kuantitas dan jangan merasa cukup dengan sedikitnya kuantitas. Ya. Banyak tapi berkualitas. Ini yang dituntut. Ini faedah yang beliau ambil para jemaah. Dan betul umat Nabi Muhammad banyak dan kualitas. Sehingga Nabi disebut paling banyak umatnya dan Nabi terakhir, selesai itu sudah tidak ada Nabi lagi. Ini para jemaah rahmatullah. Ah, berarti apa? Mari kita sama-sama semangat. Ayo dibawa keluarganya, dibawa saudaranya, dibawa temannya, dibawa orang tuanya. Karena umat Nabi Muhammad ini juga kuantitas dan kualitas. Tapi jangan terkecoh dengan banyaknya kuantitas, sehingga tidak diarahkan hanya untuk mempertahankan kuantitas, tapi juga tetap ingat dengan kualitas. Begitu pula jangan merasa cukup dengan sedikit. Ayo, kenapa? Memang sesuai dengan banyak dalil, ya. Satu saja, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang, ya, Allah beri hidayah dengan perantaraan kamu lebih baik daripada unta merah. Man dalla 'ala huda falahul ajr mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika minhu syai'a. Barang siapa menunjukkan kepada suatu hidayah, dalil, ya, hidayah, kebaikan, diikuti orang itu, maka mendapatkan apa? Pahala. Ya, pahala para jemaah. Hanya dengan nge-share kajian, lalu orang terinspirasi untuk datang, pahala. Nah, di sini beliau katakan, di antara faedah ilmu ini, ya, yaitu buah dari ilmu ini, tidak terkecoh dengan banyaknya, dan juga tidak merasa cukup dengan sedikit. Nah, berarti harus imbang. Banyak kualitas, kualitas dan banyak. Dan demikian, ayo, ini masih banyak peluang untuk kita ajak saudara kita agar apa? Bisa merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya kajian tauhid. Baiklah, sudah masuk waktu Isya, kita adzan dulu untuk kemudian kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Ya, nanti kita dengarkan juga ya, selain dari masail yang disampaikan oleh penulis dan juga syarah oleh pensyarah, ya. Yang ke-16 kita lanjutkan dulu, ya. Nanti ada juga penjelasan wa adamu zuhdi fil qillah, ya. Yaitu maknanya Allah nashad bil qillah, yaitu kita tidak zuhud dengan qillah. Ya, maknanya bisa dua di sini. Ya, kalau kita kembalikan kepada masail yang sebelumnya, bahwa umat ini keutamaannya fadilatu hadhil ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Kamiyah itu jumlah, kaifiyah adalah kualitas. Ya, kaifiyah kualitas. Jumlahnya banyak. Nah, oleh karena itu, meski banyak jangan terkecoh dengan yang banyak, dan wa'adamuz di fil killah, yaitu kita tidak merasa zuhud dengan killah. Ya, ada muzuh di killah, tidak merasa zuhud dengan killah. Maksudnya jangan merasa apa ya, pesimis, jangan merasa kecil hati dengan yang sedikit. Ya, itu. Tapi juga bisa dikembalikan kepada masail sebelumnya, yaitu bahwa keutamaan umat ini pada ke-9 dengan jumlah dan kualitas. Sehingga wa adamu zuhdi fil killah di sini juga bisa dimaknai bahwa kita tetap berusaha ya untuk bisa bagaimana orang yang mendapatkan kebaikan itu jumlahnya semakin banyak. Namun kita jangan bersedih hati kalau seandainya itu sedikit ya. Yang ke-16 adalah ar-rukhsatu firruqyah minal aini wal humah. Rukhsah, keringanan dalam melakukan ruqyah dari penyakit ain dan penyakit demam panas ya, penyakit demam atau panas. Di sini kalau dibatasi ya hanya dengan ain dan humah ya. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin memang tidak memberikan syarah, namun mengambil dari hadis yang mengatakan bahwa la ruqyata illa min ainin aw huma. Ya, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tapi dalam riwayat Abu Dawud muqayyad dengan apa? La ruqyata asfa wa aula wa anfa ya illa min ainin aw huma. Bahwa di sini tidak menafikan semua ruqyah, tapi yang dinafikan itu adalah tidak ada ruqyah yang lebih bisa memberikan penyembuhan dan lebih utama serta lebih bermanfaat dibandingkan ruqyah yang dilakukan untuk orang yang terkena penyakit ain atau demam. Maksudnya apakah tidak boleh ruqyah yang lain? Kesannya seperti itu secara dohir yang ada, tapi di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan di Shahih Al-Albani nomor 3884 ya, itu la ruqyata asfa wa aula wa anfa illa min ainin au huma ya. Tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan, lebih utama dan lebih bermanfaat dibandingkan dengan penyakit ain au huma. Sementara penyakit banyak ya, paru-paru. Artinya kan humah di sini kan demam. Demam itu biasanya infeksi. Infeksi ya banyak. Infeksi apa saja? Infeksi pencernaan juga menyebabkan demam, panas. Infeksi yang lain juga panas. Tapi mungkin juga bukan infeksi. Apakah tidak boleh diruqyah? Boleh. Ya, berarti di sini tidak menafikan ruqyah untuk penyakit yang lain. Ya, karena juga umum keumuman ayat juga mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami jadikan turunkan Qur'an itu sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, yang ke-17 para jemaah, umku ilmi salaf, dalamnya ilmu para salafus soleh. Ya, dalamnya ilmu para salafus soleh. Ya. Apa dalilnya? Liqaulihi, sebagaimana sabda Nabi. Perkataan. Ya. Yaitu di sini perkataan sebentar. Yaitu perkataan dari Asy'bi, ya. Hadatsana Buraidah bin Husayb, ya. Yaitu Buraidah bin Husayb, ya. Dari Asy'bi. Yang mengatakan apa? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ini Buraidah bin Husayb, ya. Yaitu sungguh baik orang yang berakhir kepadanya apa saja yang dia dengar. Berakhir kepadanya apa saja yang dia dengar. Ya. Beliau memuji orang yang mendengarkan hadis. Namun, ya, walakin kada wa kada ditangkis di apa namanya? Ditepis dengan hadis yang lain. Ya. Sehingga apa? Fa'ulima annal hadis al-awwal la yukhalifu tsani. Maka dengan begitu diketahui bahwa hadis yang pertama tidak menyelisih hadis yang kedua. Justru malah ini menguatkan, ya. Kan pertama begini, saya ingatkan lagi dulu. Ya, Husain bin Abdurrahman berkata, "Aku bersama Sa'id bin Jubair." Dia berkata, Sa'id bin Jubair berkata, "Siapa dari kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam?" Kata Husain bin Abdurrahman, "Saya." Ya, tapi kemudian aku berkata, "Tapi saya tidak sholat." Ya, namun saya mengalami disengat kalajengking. Lalu ditanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku ruqyah." Ya, kata Husain bin Abdurrahman. Sa'id bin Jubair bertanya lagi, "Apa yang membawa engkau? Apa yang menjadikan engkau melakukan hal itu, yaitu meruqyah dirinya?" Ya, karena disengat kalajengking. Hadis yang telah disampaikan kepada kami, ya, oleh Asy'bi. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya lagi, "Apa yang disampaikan oleh Asy'bi?" Aku jawab, "Telah menyampaikan kepada kami Buraidah bin Husayb bahwa dia berkata tidak ada ruqyah kecuali dari ain dan humah, dan dia berkata qad ahsana man intaha ila ma sami'a." Sungguh telah baik, ya, telah baik orang yang berakhir kepadanya apa yang dia dengar. Ya, ini berarti perkataan Asy'bi ini, ya. Ini para jemaah, atau Sa'id bin Jubair, ini kembali mengembalikan domir, ya, harus membaca dari awal, ya. Berarti di sini saya lebih cenderung kepada perkataan siapa? Sa'id bin Jubair, karena dialog ini antara Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair, ya. Sa'id bin Jubair, ya. Setelah siapa? Sa'id bin Husain bin Abdurrahman mengatakan hadis Asy'bi dari Buraidah bin Husayb, di mana dia mengatakan tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau penyakit demam, baru setelah itu disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsana Ibnu Abbas." Ini sama-sama tabi'in, kemudian menyandarkan kepada sahabat, ya. Buraidah bin Husayb adalah siapa? Sahabat dia. Ini para jemaah rahmat Allah. Jadi dalam masail atau masalah yang ke-17, ya, ini yang mengatakan atau yang berdialog antara Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh, ya, telah baik orang yang berakhir kepada dia apa yang dia dengar. Apa maksudnya? Orang itu mendengarkan hadis dari Nabi, meskipun jalan dari sekian banyak jalan berakhir kepada dia, ya, dikatakan subaik. Tapi ada hadis lain, nah, kata Sa'id bin Jubair, yaitu dari Ibnu Abbas, dan disebutkan hadis tentang masalah masuk surga tanpa hisab. Ini yang diambil faedah oleh penulis adalah dalamnya ilmu para salafus soleh, ya, sehingga mereka bisa menyampaikan hadis yang lain, ya, yang tidak bertentangan, bahkan mendukung. Ini saya bacakan dulu, yaitu masail belum pada syarahnya, ya. Kemudian yang ke-18, bu'dus salaf an madhil insan bima laisa fih. Jauhnya salafus soleh, jauhnya para salaf dari pujian manusia, ya, dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Jauhnya salafus soleh dari pujian manusia dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Maksudnya apa? Mereka ini tidak suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Ya, seperti tadi Husain bin Abdurrahman, ya. Dia ditanya oleh Sa'id bin Jubair, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Saya. Tapi saya tidak sholat, ya. Cuman saya kena sengatan kalajengking. Nah, kalau orang sekarang justru sebaliknya, terkadang ingin dipuji, kemudian cari-cari alasan. Tadi malam ada tikus lompat, saya kejar, cuman gak berhasil saya bunuh. Ya, kurang lebih jam 3 lah. Nah, ingin memberikan gambaran kalau dia sholat malam. Dan ini mungkin hal yang lain, ya. Nah, tapi salafus soleh tidak demikian. Mereka jauh, bahkan seandainya ia tidak ingin dipuji, apalagi tidak. Nah, sekarang itu di Quran juga disebutkan ada orang yang suka dipuji dengan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Yahmaduna yuhibbuna an yahmadu bima lam yaf'alu. Boleh dibuka. Yuhibbuna dalam surat Al-Imran 188, ya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab wa lahum adzabun alim. Jangan kalian engkau mengira orang-orang yang bangga dengan apa yang mereka dapatkan dan mereka senang dipuji dengan sesuatu yang tidak dia perbuat, yang tidak mereka lakukan. Kalian jangan menganggap mereka berada dalam keselamatan dari adab, bagi mereka adab yang pedih. Artinya, ada orang yang senang dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Padahal mengharapkan pujian dari amal termasuk riya, ya. Namun kalau melakukan amal sudah ikhlas, masih dipuji, ya, itu merupakan kabar gembira bagi orang beriman. Tilkal ajil busyrul mu'min, ya. Jadi ada hadis, ya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araita ar-rajul ya'malu al-amal minal khair wa yahmaduhun nas alaih qala tilka ajil busyrul mu'min. Rawahu Muslim dari Abi Dzar al-Ghifari. Ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pandangan engkau ya Rasul kepada orang yang melakukan amal kebaikan dan orang-orang memuji dia? Apa kata Nabi? Itu kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang beriman. Jadi kalau ikhlas karena Allah, insya Allah akan didapatkan, ya, bagian dari dunia ini. Kalau karena Allah Ta'ala. Tapi ada orang sudah tidak berbuat, senang dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukannya. Assalamualaikum soleh, jauh dari itu. Ya, tadi dalam surat apa, Ikhwan? Dalam surat Al-Imran ayat 188. Ya, antum lihat di situ. Ya. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Ya, ini. Sementara ingin pujian dari perbuatan yang dilakukan saja itu masuk riya. Inna akhwafa ma akhafa 'alaikum asyirkul asghar ar-riya. Yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil yaitu riya. Ya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan ketika sudah apa? Dibalas ya. Ketika sudah dibalas ya, perbuatan hamba, maka Allah Ta'ala menyuruh kepada orang-orang yang riya kepada manusia, disuruh datang kepada dia ya. Inna akhwafa ma akhwafa alaikum asyirku asghar ar-riya yaqulullah yaumal qiyamah idha jazan nas bi'amalihim idhabu ilal ladhina kuntum tura'un fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza ya. Hadis sahih di Sahih Al-Albani. Yang paling aku takutkan, apa yang aku takutkan pada kalian di sini kecil, yaitu riya. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat ketika sudah membalas amal-amal manusia, pergi kalian kepada mereka yang dulu kalian riya di dunia, lihat dan perhatikan apa yang kalian dapatkan di sisi mereka. Ini yang berbuat baik ingin dipuji, masih mendapatkan celaan, dan itu yang dikhawatirkan Nabi ya, itu syirik, syirik kecil. Bagaimana dengan orang yang tidak berbuat senang dipuji dengan perbuatan tersebut? Jadi riya dengan sesuatu yang tidak dilakukan, riya dengan yang dilakukan saja bahaya. Surat Al-Isra ayat 18 ya. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang mengharapkan balasan dalam kehidupan dunia segera, kami berikan, kemudian kami berikan kepadanya sesuai dengan apa yang kami kehendaki dan apa yang kami inginkan, kemudian kami sediakan baginya neraka jahannam ya, masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina. Nah, bagaimana kalau dia ingin suka dipuji dengan yang tidak dilakukan? Nah, ini salafus soleh sangat jauh daripada itu. Namun tidak ada yang merasa selamat dari riya, bahkan itu yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Nabi ya. Ke-19 adalah qauluhu anta minhum alamun min a'lamin nubuwah. Perkataan Nabi kepada Ukasyah ketika minta menjadi penghuni surga tanpa hisab, beliau katakan engkau termasuk dari mereka. Nah, ini termasuk alamun min a'lamin nubuwah, dari tanda-tanda kenabian ya, beliau mengatakan seperti itu ya. Artinya ini khusus untuk Nabi, karena Nabi dapat wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu untuk Nabi ya. Nah, nanti kita bicarakan khususnya Nabi seperti apa contoh-contohnya ya, insyaallah. Yang ke-20, fadilatu Ukasyah, keutamaan Ukasyah. Karena ketika Ukasyah minta kepada Nabi agar didoakan menjadi bagian dari penghuni surga tanpa hisab, beliau mengatakan anta minhum, engkau dari di antara mereka. Yang ke-21, isti'malul ma'arid, penggunaan bahasa kiasan. Apa maksudnya? Ketika yang lain mengatakan, tolong doakan saya juga ya Rasul, udzullah an yajalani minhum, orang lain. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluhimu dengan doa tersebut. Ada ulama menjelaskan dua kemungkinan, Allahu a'lam bisawab ya. Mungkin dia orang munafik sehingga Nabi tidak mau mendoakan dia. Atau yang kedua, kalau dibuka pintu itu maka semua akan terbuka sehingga ditutuplah ya. Sehingga orang yang tidak termasuk memiliki kedudukan masuk surga tanpa hisab, nanti saya minta ditutup. Sabaqa Ukasyah. Ini cara apa ya? Cara pandai Nabi ya. Istiqmalul ma'arid, menggunakan bahasa kiasan. supaya tidak terjerumus kepada kebohongan. Ya. Boleh, termasuk juga at-tauriyah. Ya, at-tauriyah itu sebenarnya akhul kadib, saudaranya bohong, tapi tidak bukan bohong. Apa at-tauriyah? Seperti dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Yang mengatakan istrinya adalah apa? Sebagai saudara perempuan. Maksudnya saudara dalam Islam. Tauriyah. Seperti juga Abu Bakar ketika bersama dengan Nabi hijrah, karena Nabi mau dibunuh, dicari, disaimbarakan. Ketika ditanya siapa ini? Ini petunjuk saya, guide. Maksudnya Abu Bakar apa? Guide di dalam Islam. Sementara Abu Bakar ingin menyampaikan kepada mereka supaya Nabi tidak dibunuh, ya, sebagai apa? Guide, petunjuk jalan. Boleh. Telepon, lihat, wah ini lagi utang nih, ada di rumah. Terus keluar dia ke jalan, di luar. Maaf Pak, saya mau ke rumah. Oh maaf, saya gak di rumah ini. Itu boleh daripada bilang bohong. Bilang di rumah, saya gak di rumah. Antum kalau mau tauriyah, keluar. Maaf, saya tidak di rumah. Betul, bohong tidak? Tidak. Ya, tapi tauriyah. Ya, tauriyah. Nah ini. Atau mungkin, maaf saya masih ada kegiatan. Kegiatannya tidur, masak, makan bareng istri. Itu tauriyah. Penggunaan seperti ini boleh dipakai. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jangan sering-sering. Sebab tidak akan dipercaya orang. Bilang, kemarin begini, ternyata dia hanya alasan. Tidak bohong. Daripada langsung bohong. Kata, pakailah tauriyah itu seperlunya. Ya. Kalau perlu terus, berarti memang dia ya, kalau perlu terus berarti dia kondisinya memang sengaja. Ya, sengaja. Maka di sini jangan langsung bohong. Kalau terdesak pakai tauriyah. Iyyaka wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati dari kedustaan, kebohongan, karena kebohongan itu nyeret orang kepada dosa, dan dosa nyeret orang kepada api neraka. Ya. Terakhir 21, husnu hulukihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu baiknya perangai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kana hulukuhul Quran, akhlak Nabi Quran. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Muhammad berada di akhlak yang sangat agung. Sampai ini ada sumpah, ada taukid banyak, ya, wa innaka lam taukid, inna taukid, wa innaka la'ala lam taukid khuluqin azim taukid. Ya, ini menunjukkan taukid apa? Penekanan. Engkau Muhammad sungguh benar-benar tidak ragu lagi berada di atas akhlak yang sangat agung. Itu adalah tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Barangkali sampai di sini matan, ya. Nanti juga akan kita bacakan juga, ya, sesuai sampai di mana masail yang sudah dibahas, ya. Itulah pembahasan kita para jemaah, karena kita di dalam judul atau yang disampaikan di pengumuman adalah kajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Dengan demikian tentu harus didengarkan syarah dari penulisnya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sementara kita selesai dari masail, dari matan, ya, berupa masail atau fawaid yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang saya ingat sampai pada kelima, ya, atau keenam, ya, keenam. Baru nanti kita ketujuh syarahnya, insya Allah. Karena ketika itu syarah langsung saya bacakan masailnya. Baik, dari keterangan yang sudah didengarkan bersama, silahkan kalau ada pertanyaan langsung atau tertulis. Ada pertanyaan ya, silakan. Iya, jadi begini, tentu yang bukan hanya sekedar dianjurkan tapi diharuskan melihat kepada apa, bagaimana memahami Quran dan Sunnah. Yang sering kita sampaikan adalah pemahaman Salafus Soleh. Ya, siapa Salafus Soleh? Para sahabat, bikuna wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. At-Taubah 100. Ya, orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar dan orang-orang kutub mereka, ya, dengan apa? Dengan baik. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Taubah ayat 100. Ya. Kemudian Allah sediakan bagi mereka surga mengalir di bawahnya sungai. Dan itu merupakan kekal di dalamnya dan itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Keberuntungan. Jadi kalau kita mengikuti siapa as-sabiqul awwalun? Sahabat. Walladzina tabauhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti ittiba pada mereka dengan ihsan, dengan baik, dapat ridhonya Allah, dapat surga, kemenangan yang besar. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Kemudian berikutnya dan berikutnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini jelas. Siapapun yang mengajarkan dengan manhaj pemahaman Salafus Saleh, silakan datang kajian itu. Ya. Silakan. Kemudian masing-masing barangkali dalam memberikan penyampaian, ya, di sini bisa jadi seseorang bisa mengambil faedah. Bisa jadi agak berat mengambil faedah dan lain sebagainya. Maka itu memang kembali unsur subjektivitasnya kepada masing-masing. Tapi yang tidak boleh ditawar adalah siapapun menyampaikan agama ini hendaklah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami Salafus Soleh. Nah ini tadi, ya, misalkan ada mengatakan bilang Salafus Soleh, tapi kembalinya kok ke Utsaimin, ke Bin Bas, ke Albani. Lalu mereka membawa seperti tadi. Ada sahabat, ada tabi'in, ada Abdurrahman Ibn Husayb, ada Sa'id bin Jubair, ada Asy'abi, ya. Para Salafus Soleh dijelaskan, ya, apa yang disampaikan oleh mereka. Ini. Nah, adapun berguru dengan banyak guru, para salafus saleh juga banyak guru. Ya, Imam Bukhari banyak gurunya. Imam Muslim banyak gurunya. Para jamaah rahmati Allah. Namun selama ya, apa yang disampaikan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, ya itulah yang harus diperhatikan. Ya. Nah, kalau tidak memahamkan atau mengajar Quran Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, ya berarti dilarang. Ya, lihat perkataan Abdullah ibn Umar, dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk fadur amman ta'khud khud 'anil ladina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladina malu. Agama mau agama, hati-hati karena itu darah dagingmu. Perhatikan, ambil dari orang istiqomah, jangan mengambil orang dari orang yang menyimpang. Imbang subjektivitasnya tinggi. Oleh karena itu, terkait mudah-mudahan bisa hadir juga antum pada pembahasan apa tema kita yang sedang dibahas itu, menyikapi perbedaan pendapat antara para ulama. Itu masih ada, insya Allah masih 3 kali atau 2 kali paling tidak pertemuan, 3 kali mungkin, karena saya bahas dari akhir, ulama itu siapa, mufti itu siapa. Ya, mufti itu harus punya ilmu dan adalah. Al-adalah itu apa? Istiqomah fil muru'ah, istiqomah fid din, tidak berbohong, tidak bermaksiat, ya, terang-terangan dan seterusnya. Nanti itu kita bisa dapatkan. Nah, kemudian orang awam ya boleh memilih siapa yang mereka cintai untuk diikuti taklid. Ya. Kalau dikatakan tadi pernyataan jangan berguru dengan satu orang, benar dan salah. Dikatakan benar kalau yang lain sama-sama mengajarkan dengan manhaj salafus soleh. Ya. Sebab kalau tidak dengan manhaj salafus soleh, tidak bisa dikatakan benar. 100% saya berani mengatakan salah. Dan sudah berlalu pemahaman yang salah, yang bukan salafus soleh. Ya. Siapa? Khawarij. Asy'iah itu pertama kali muncul, Khawarij baru Syiah muncul. Kemudian kata Abdul Mubarak, 4 porosnya, Khawarij, Syiah, kemudian Mu'tazilah dan Murji'ah, 4. Dari 4 ini kemudian lahir bercabang-cabang sampai dikatakan menjadi 72. Itu pun angka 72 menunjukkan banyak lebih daripada itu. Ya, yang benar satu al-jamaah. Nabi bersabda, "Sataftariku hadil umma ala 73 firqah." Uluha finnar illa wahida wahiyal jama'ah. Faqalu ya Rasulullah mahiyal jama'ah. Faqala ma'ana alihi al-yawma wa ashabi. Umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Porosnya tadi 4 kata Abdul Mubarak. Khawarij, Syiah, ya, Mu'tazilah dan Murji'ah. 72 semua neraka, cuma satu. Yaitu al-jama'ah. Al-jama'ah itu satu berebut, silahkan. Silahkan. Bukan klaim perorangan atau kelompok, silahkan. Karena itu yang disebut karakternya. Dan sahabat bertanya, jamaah itu siapa ya Rasul? Apakah Islam jamaah? Atau dibalik, jamaah Islamiyah? Ada JI, ada IJ. Ada Dewan Islam Jamaah, Al-Jamaah Islamiyah. Bukan. Nabi tidak mengatakan dengan nama, tapi apa? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Ma isim mausul, apa saja? Akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Ya, ma ana alaihi al-yaum, yang aku berada di atasnya di hari ini bersama dengan para sahabatku. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Adapun ya, barangkali saudara mungkin memiliki pandangan, ya, kita bisa ngaji di sana. Silakan, asalkan ada waktu, ya, tidak harus dengan satu orang. Dengan catatan apa? Pemahaman salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu yang kita ikuti. Kenapa? Karena sahabat sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan demikian jawabannya bisa benar, bisa salah, bisa salah. Kalau yang dimaksud banyak guru agar tidak fanatik, ya fanatik itu apa? Fanatik itu tinggal apa persoalannya, tinggal apa kasusnya. Jangan menghukumi secara umum. Kemudian di generalisir. Ya. Biar tidak fanatik. Loh, dalam hal apa? Kalau fanatik kepada kebenaran harus Allah di atas langit, ya. Ainallahu qalat fis sama. Qala wa man ana qalan anta Rasulullah. Qala atika fa innaha mu'minah. Di mana Allah? Allah di arsy, di atas langit. Ya. Nah, di atas katanya menunjuk ada jihah, nah, itu panjang urusannya. Akhirnya mengatakan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di utara. Lah ini para jemaah. Ya. Nah, kalau menyampaikan akidah Ahlussunnah sebagaimana dipahami salafus saleh, silakan. Ya. Silakan. Ah, tapi juga tidak boleh menghalangi orang untuk misalkan dia menuntut ilmu. Ada para ulama, gurunya cuma satu juga ada. Yang banyak juga ada. Ulama hadis ya banyak. Karena rehlah ambil hadis kemarin. Ada ulama dalam masalah madhab, ya, satu orang ulama sampai selesai. Usul fikihnya dari dia, mustalah hadisnya dari dia, bahasa Arabnya dari dia. Ah, tapi memang ulama banyak, tidak sedikit. Ya. Artinya itu jarang yang seperti itu. Banyak ngambil ilmu mustalah dari fulan, dari bahasa Arab dari Alan, usul fikih dari ulama fulan dan seterusnya. Ya. Ah, itu bagi yang belajar sampai mutamakin. Nah, tingkatan kita memang kita ini masih mukallid nanti kalau pada ini pada apa namanya? Pembahasan menyikapi perbedaan pendapat para ulama insyaallah bisa. Kita itu ada dua tingkatan. Yang bisa mentarjih sehingga membedakan pendapat yang rajih dan marjuh, silahkan, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin. Yang tidak, taklid. Karena madhabnya muqallid adalah madhab muftinya. Boleh, boleh. Fas'alu ahlad dikri inkuntum la ta'lamun. Tapi kita taklid berubah, meningkat sedikit demi sedikit. Yang tadinya hanya ikut perkataan, tapi sekarang ikuti dalil sehingga kita ittiba. Ya, oleh karena itu ya saya mengajar berusaha untuk mencari apa dalilnya ketika syekh mengatakan begini, sehingga antum harus sabar. Saya carikan, antum sabar nunggu karena bukan ulama juga. Ya, kalau ulama langsung, tapi kita cari, antum juga sabar nulis nomor ayat, surat, bahkan juga makna hadis barangkali. Nanti di murojaah cari kembali. Kalau tidak paham, ditanyakan. Ya. Kalau tidak paham, ditanyakan. Itu. Nah, kita sedikit demi sedikit. Nah, ini kita setiap ngaji besok Bulughul Maram. Tujuannya apa? Supaya terbebas sedikit demi sedikit dari apa? Taklid. Tapi kita ittiba kepada dalil. Alternya, ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, tidak punya alat untuk mentarjih, dibimbing oleh para dai, para ustaz, ya, begitu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan tadi, ya pertanyaan yang sebenarnya tidak seperti itu, ya. Mengaji pada satu orang tergantung. Ya memang kalau kita mutamakin, silahkan. Alasan juga benar. Saya belum mutamakin, belum kokoh. Sehingga saya ingin satu memahami dulu sehingga nanti bisa, boleh. Saya mau bebas cari kesana kemari, boleh, tapi jangan piknik. Ya hanya sekedar kesana kemari. Apa, perhatikan. Makanya saya kebetulan ngajar pesantren, ya kitabnya para ulama banyak. Namun saya sarankan bukan lazim, ghairu mulzim, bukan harus. Yaitu apa? Saya teman-teman pada ikhwan-ikhwan yang di pesantren, di Majelis Sunnah, kalian koleksi kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa? karena banyak fawaid-fawaid bisa diambil. Bahkan diakui oleh Ali Hasan bahwa ceramahnya Syekh Albani itu seperti kitab, seperti buku. Dan ini semua ceramah semua ini. Bukan beliau nulis ceramah semua. Yang nulis siapa? Para murid, Riyadhus Shalihin, syarah beliau, ceramah semua. Ceramahnya seperti tulisan. Ya, sistematis. Dan ilmu usulnya masuk, ilmu bahasanya masuk. Nah, saya sarankan kepada teman-teman ya yang di sunnah. Saya berikan contoh paling mudah, coba lihat Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bagaimana beliau mengupas fawaid hadis, fikih hadisnya dari mafhum muwafaqahnya, mafhum mukhalafahnya, ya, dari am dan khosnya, mutlak muqayyadnya tercermin di situ. Ya, antum apa itu Ustaz? Ya, ya jelas. Ya, betul. Pasti enggak paham apa mutlak muqayyad, apa am khos, ya, apa? Ya mungkin ya itu harus di pesantren. Ya. Nah, maksud saya apa? Ini betul banyak baca kitab tapi fokus pada kitab itu sehingga apa? Bisa memberikan yang namanya taksilul ilmi. Apa taksilul ilmi? Memahami persoalan secara mendasar. Ya. Boleh. Ya, contoh sederhana. Bikin rawon, bikin gole kambing, bikin apa namanya? Kebuli. Langsung disuguhkan makan kebuli. Nah, tapi sedikit demi sedikit, seperti apa sih bumbunya rawon? Seperti apa bumbunya kebuli? Nah itu diarahkan. Ya, nah kita itu selain disuruh makan kebuli, ya diarahkan memahami persoalan dengan taksil. Bahkan siapapun sesuai dengan tingkatan masing-masing. Itu diarahkan untuk taksilul ilmi. Misalkan saya ngajar seperti ini, saya berusaha semampu saya untuk taksilul ilmi, ya. Seperti tadi kata-kata umat, kalau selesai di situ selesai. Tapi umat ada dua, umatul dakwah, umatul ijabah. Saya sampaikan hadisnya. Itu berusaha dengan taksilul ilmi. Contoh salah satunya, ya. Contoh salah satunya. Nah ini. Ah, tapi kalau dengan di pesantren atau di Lipia, apalagi di Lipia sudah diajarkan lebih tinggi lagi Raddatul Nadhir, Raddatul Manadhir. Sehingga ada perkataan ulama, man hurimal usul, hurimal usul. Orang yang tidak paham kaidah tidak sampai kepada tujuan. Antum belajar hukum Newton, F sama dengan M kali A. Sudah belajar antum. Kalau tidak tahu ya rumusnya, ya tidak bisa menyelesaikan soal. Ya. Kalau ditanya berapa dayanya? Sekian Newton. Selesai. Dari mana? Oh, dari massa dan percepatan. M massa, A dan A percepatan, F adalah daya. Kan tahu rumusnya, tahu dalil Pitagoras. Ya. Itu, tahu bisa mengisi ya. Yaitu apa? Misalkan ya B sama dengan Y tambah X, geometri. Tidak bisa, enggak bisa bikin garis. Orang bikin jembatan harus menggunakan teori geometri. Kalau tidak bisa, enggak bisa mengerjakan. Jangan kerjaan soalnya tidak. Nah, kalau kita kan langsung menikmati jembatannya. Iya kan? Jembatan Suramadu. Jembatan Ampera yang di Palembang, langsung nikmati. Tapi yang bikin pakai rumus. Lebih nikmat mana? Hanya melintas, kemudian ya paling tidak itu, itu harus sekian rantai apa bajaknya harus ini. Oh gitu ya. Oh gitu. Kebuli juga oh gitu. Besok coba enggak enak. Karena belum mandinya. Gitu. Ya. Nah, kita ngaji sedikit demi sedikit. Yang tadinya sudah anak-anak Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, lihat ustaz, lihat guru. Nah, sekarang sedikit demi sedikit disampaikan Nabi yaitu sejajar dengan kedua pundaknya. Jari jemarinya tidak melebar juga tidak menggenggam. Ya, tapi biasa saja dan menghadap kiblat. Ini spek. Nah, Kalau rumah antum tawar, ada rumah, ini penting loh ya, ada rumah ditawarkan. Ini Pak, mau enggak Pak, rumah 300 juta, 200 meter. Masya Allah ini. Dia langsung perbandingannya di Jakarta, perbandingannya di kota besar. Ternyata apa? Dekat sampah, rumahnya reot. Ya. Tapi 100 meter, speknya jelas. Ya, ininya jelas, lantainya, semuanya jelas speknya. Pasti akan tertarik. Ayo kita belajar sholat, Allahu Akbar. Tapi kalau speknya jelas, bagaimana takbirnya, betul? Bagaimana ruku? Nah ini, lah seperti ini, pendekatan-pendekatan pemahaman seperti ini, ya tentu saja, barangkali masing-masing tadi, guru dan ustadz tidak sama. Sehingga dengan pendekatan-pendekatan barangkali nyantol, hadisnya sama, ya. Kemudian fawaid bisa berbeda. Nabi bersabda, astaghfirullahaladzim, ya apa? Rubhamili fikhin laisah bifakih. Berapa banyak orang membawa fikih tapi tidak fakih, tidak paham. Hafal hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Hafal, tapi untuk memberikan fawaid tidak sama. Ya, ini para jemaah, rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Itu hadis. Berapa banyak orang membawa fikih tapi tidak fakih, tidak paham. Nah, makanya kepada ya yang saya ngajar, murid-murid saya yang di pondok, kalian sabar koleksi kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya. Dan beliau kalau bicara bahasa seperti ahli bahasa, bicara tafsir seperti ahli tafsir, bicara tauhid seperti orang ahli tauhid, akidah dan tauhid. Semuanya ada beliau. Itulah disebut dengan al-allama, bahkan al-imam. Ya, makanya kalau ada orang mengatakan, saya pernah tuh dibaca di sekarang kan banyak video, katanya kembali salafus soleh, kok ujung-ujungnya ke Utsaimin, ya, ujung-ujungnya ke Albani, ujung-ujungnya ke Ibn Baz. Ya, mereka membawa apa? Pemahaman salafus soleh. Buktikan yang tidak, satu pun buktikan. Oh, itu. Buktikan satu saja yang tidak dari salafus soleh. Dan insya Allah, ya se apa namanya, kan saya juga dai kacangan, dai kelas teri, insya Allah saya bersedia, ayo datangkan satu persoalan yang beliau katakan tidak sesuai dengan salafus soleh. Ya, bisa pertama konsep cara berpikirnya alias manhajnya, ya. Adapun hasilnya bisa iya, bisa tidak. Paham di sini? Ya. Makanya ada hadis, tapi hadisnya lemah, dibawa oleh mukasir dalam tafsirnya, dalam mukadimah, di mukadimahnya. Mangqala fil Qur'an bi ra'yihi, ya, fa asaba faqad akhta. Barang siapa berbicara tentang Qur'an dengan akal semata dan benar dia, tapi dia salah. Maknanya betul. Hadisnya dhaif tapi maknanya betul. Nah ini, ya, ini panjang ini, ya. Intinya sebenarnya bisa benar dan salah pernyataan itu, ya. Pernyataan itu lebih bersifat lebih ke tendensius, ya. Tapi kalau tujuannya untuk mengembangkan ilmu, ya silahkan. Tapi kalau yang dimaksud kajian yang satu, tematik sana gelas-gelas kaca, di sana sakitnya di sini, di sana Fantastic Four, kesana kemari, enggak dapat ilmu. Cari satu kitab yang dibahas, Al-Usulus Salasah dalam tauhid, dalam masalah akidah, tauhid, Al-Qul Mufid, silakan sampai selesai. Ya, dan yang menyampaikan usahakan dengan taksilul ilmi, ya. Adapun kalau memang masih lemah iman sehingga senang dengan yang banyak sana, banyak tuh datang sana, silakan, tidak ada masalah. Ya. Tematik seperti itu. Nah, tapi para ulama terdahulu buka kitab sampai selesai. Al-Usulus Salasah misalkan. Bulughul Maram, ya. Dan Bulughul Maram tipis sebenarnya, satu kitab, tapi syarahnya sekian jilid para ulama. Itu para ikhwan sekalian ya. Nah, kita selesaikan. Minimal Kitab Thahoroh selesai. Minimal Kitab Shalah selesai. Kemudian lanjutnya selesai. Tapi kalau lompat sana, lompat sini, ya, tidak selesai, ya, cuman ya apa? Dapat senang dan gembira saja, ya jangan seperti itu. Ya. Dan terkadang, maaf nih, terkadang sebagian yang ngaji itu maunya dengarkan kajian itu sambil tidur bisa gitu. Enggak pakai mikir. Sementara Nabi bersabda apa? Qayyidul ilma bil kitab, hadis sahih. Ikat ilmu dengan mencatat. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-ilmu qas-sayd wa qayduhu al-kitabah. Ilmu itu seperti binatang liar. Untuk biar jinak, ilmu itu harus dicatat. Ikatan ilmu adalah dengan cara mencatat. Nah, antum punya hak, Ustaz, tolong jangan cepat-cepat. Biar saya bisa mudah mencatatnya. Karena saya sampaikan di sini urut. Pertama, nas matan Kitab Tauhid. Syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan tentu saja kalau saya diberikan karunia untuk bisa memberikan taklik catatan-catatan kecil yang saya sampaikan. Faedah-faedah yang bisa saya hubungkan dengan kenyataan di masyarakat kita, kita sampaikan. Nah itu. Ya. Nah, kalau ngaji kita taksilul ilim, yaitu dengan mendasar insyaallah, kita tuh bisa memahami. Nah, saya sering terus saya sampaikan kepada murid-murid saya yang di pesantren, ya. Coba koleksi kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Apakah saya mengatakan harus itu? Ya tidak. Dengan itu nanti akan mudah untuk memahami yang lain. Karena di situ banyak keistimewaan. Itu banyak keistimewaan. Yang apa? Menjadi guidance. Jadi panduan kita untuk memahami yang lain lebih mudah. Paham di sini? Nah, itu. Nah, masing-masing orang kan subjektif unsurnya, ya, demikian. Ya, tapi kalau ujung-ujungnya, ya, yang lain, ya saya nggak paham. Ya ujung-ujungnya, udahlah, jangan hanya di situ saja. Semuanya di mana? Dekat rumahnya, di sini misalkan, dekat rumahnya. Masjidnya besar seperti ini, ya. Masa mau lari ke Tanjung Priok? Kan itu ya. Di sini saja tidak dimakmurkan. Ayo silakan, ya, di sini dimakmurkan. Baik, dan kalau kajian saya ada penyimpangan manhaj, antum tahu, antum rasakan ini ada penyimpangan, jangan diem. Saya bukan ulama, ya, dan tidak mungkin saya mengundang Syekh Zaimin ke siapa, Syekh Shalih Fauzan ke sini, ya, tidak mungkin. Ya sudahlah, tidak ada rotan akar pun jadi, ya. Dan di sini ada banyak nih teman-teman yang bawa kitab, berarti bisa bawa kitabnya, silakan dikoreksi, sampaikan kepada saya, ikhwan-ikhwan yang bawa kitabnya, ya, saya terbuka, saya bukan ulama, tapi apakah terus kemudian kita diam tidak menyampaikan dakwah ini? Ini karena pertanyaannya cukup sensitif, ya, pertanyaan cukup sensitif. Baik, selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon arahan dan nasihatnya kepada kami, yakni tenaga kependidikan, tentang menyikapi pergaulan remaja di dunia maya yang begitu liar, dengan bermudah-mudahan dalam bergaul dengan lawan jenis, juga sangat bermudah-mudahan dalam berkata-kata kotor. Iya, betul, ya, ini penting. Para ikhwan sekalian, para jemaah, bukan hanya tenaga pendidik, semua kita sebagai orang tua, ya. Ini setan gepeng, ya, syubhat dan syahwat di sini. Benar apa yang disabdakan Nabi, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'abdil hasir 'udan 'uda fa'i qalbin usribaha nukitat fihi nuqtatun sauda wa'i qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun baydha hatta ta'udal qulub 'ala qalbain qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Rawahul Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Fitnah ditawarkan kepada hati kita sedikit demi sedikit seperti anyaman tikar, sehelai demi sehelai. Apa fitnah itu? Syubhat dan syahwat. Apa syubhat? Segala sesuatu yang bisa merusak keyakinan dan akidah. Apa itu syahwat? Segala sesuatu yang bisa menjerumuskan orang kepada kebinasaan. Malas ibadah dan gemar dan senang untuk berbuat maksiat. Itu fitnah, syubhat dan syahwat. Itu ditawarkan. Nah, ini buktinya sekarang. Ya sekarang-sekarang ini. Sekarang saudara bisa mengakses ini. Ya. Bahkan di kamar, di ruang tidurnya, di kamar tidurnya. Apalagi anak-anak. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atas hatinya noda hitam. Dan hati siapa saja menolak ada noda putih. Sampai hati terbagi jadi dua. Pertama, hati yang hitam seperti belanga yang hitam terbalik. Noda hitam terbalik. Tidak bisa diisi air kehidupan. Yaitu syariat. Tidak bisa. Sulit. Ya. Dengan demikian, apa akibatnya? La ya'rifu ma'rufan. Satu. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf. Tidak mengenal di sini betul-betul tidak tahu bahwa itu kebaikan. Tahu dan ditolak. Yang kedua, wala yungkiru mungkaron, tidak mengingkari kemungkaran. Sudah tahu maksiat, masih ditelan. Itu. Ini fitnah. Syahwat. Ya. Tapi hati yang putih tidak akan bergeming dengan adanya syubhat dan syahwat selama langit dan bumi masih tegak. Nah, bagaimana membentengi syubhat itu dengan ilmu, dengan yakin? Nah, sekarang kita ini sedang membentengi kita dari syubhat. Syahwat dengan sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikian kami jadikan sebagian mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam agama ketika mereka menggunakan petunjuk kami dan mereka sabar, ya, dan kepada ayat kami mereka yakin. Bisabr wal yakin tunalu al-imamatu fid din, kata Ibnu Taimiyah. Dengan sabar dan yakin diraih kepemimpinan dalam agama. Sabar menghadapi syahwat 3 ta, harta, tahta, wanita. Yakin dengan ilmu menghadapi syubhat. Syubhat ada 72 golongan. Bahkan lebih, para jemaah. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita menghadapi itu? Memang kita tidak bisa tidak untuk selalu disampaikan tentang akidah. Ibnu Abbas umur 7 atau 9 tahun disampaikan tentang apa? Tentang akidah. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata la wijtama'at ala an yanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bishay'in lam yadurruka illa bishay'in qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi. Wahai gulam, nah ini. Maka kita panggil, wahai anakku. Meskipun Anda sebagai guru itu bukan anak, panggil, wahai anakku. Nak, sini sayang. Ya, nak sini. Aku akan ajarkan. Ini belum terjadi kesalahan. Sebagai bentuk apa? Preventif. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan Allah di depanmu, yaitu pertolongan Allah. Kalau engkau minta, minta pada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan pernah ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, tidak akan ada manfaatnya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Coba anak umur 7 atau 9 tahun diajari seperti itu. Dan sekarang faktanya banyak khawatir gak masuk sekolah favorit, pesantren favorit, tidak khawatir tidak dapat pekerjaan, cari sekolah bersaing, dapat sekolah cari kerja bersaing, dapat kerja cari istri juga bersaing, memang hidup persaingan ya. Nah tapi Ibnu Abbas diajarkan seperti itu. Nah oleh karena itu sampaikan kepada anak-anak, berarti apa? Fawaidnya banyak, berarti ada tantangan dalam hidup. Nah anak-anak, kalau kamu hanya bersenang-senang ya seperti itu, ke depan tantangan banyak. Maka di sini berikan jawaban tidak hanya sekedar teori tapi juga aplikatif, apa kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian sekolah ada buku penyambung antara guru dan murid ya, itu buku penyambung ini. Kalau mengajar ya hanya sekedar ya, kalau mengajar hanya sekedar kita memaparkan yaitu paparan ya, maka akan cepat pudar. Tapi kalau aplikasi, kemudian ada hubungan antara guru sama wali murid, dijembati, jembatan oleh komite sekolah, bagaimana komite ini bisa menyambung, memberikan apa namanya itu sambungan-sambungan ya, channel bagaimana bisa terus memantau anak-anak. Insya Allah anak-anak juga merasa terperhatikan. Orang tua juga bisa melihat perkembangan anak itu. Bahkan dulu saya sempat mencari apa namanya, mudah-mudahan bisa ya, sempat tanya sama orang yang tahu IT, bisa tidak sih masing-masing orang anak itu ada database lengkap ya, kenakalannya, prestasinya. Tapi tidak semua orang bisa mengakses gitu. Yang mengakses yang perlu-perlu saja sehingga tahu betul terhadap perkembangan anak gitu. Kalau kita mengajar dengan hati, maka akan sampai kepada mereka dengan hati. Kalau kita mengajar dengan kasih sayang, akan tersentuh hati mereka. Dan saya tidak bosan-bosannya, seperti sekarang ini guru hadir, kemudian juga guru sendiri kita hadirkan, bahkan guru-guru haris kita sendirikan, guru-guru apa namanya yang tahsin tahta kita sendirikan, guru-guru kita sendirikan. Seperti itu. Untuk apa? Untuk supaya semua sadar bahwa kita ini satu kesatuan ya, sebagai unit-unit yang membentuk mesin proses inputnya anak-anak, bagaimana outputnya ya. Ya, intinya apa? Intinya ya, intinya inti adalah apa? Kita menjadikan anak-anak sebagai subjek, sebagai objek apa? Objek perbaikan. Yang maaf, tidak hanya sekedar guru mengajar, maaf, hanya dapat kompensasi, dapat apresiasi, tapi pahala yang mengalir sampai mati di hadapan Allah karena menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu kalau dijadikan sebagai tonggak, maka akan senang dan bahagia. Sebab ngajar anak-anak memang tidak mudah. Kebetulan saya anak SMP 1, 2, dan 3 setiap Senin kita kumpul di sini. Saya sampaikan mereka sifat dasar manusia jahil dan dolim. Surat Al-Ahzab ayat 33. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali ya, fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana dzaluman jahula. Kami tawarkan amanah, kata Allah, kewajiban langit yang